Ini nih. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya semalam ini. Kira-kira ngejar CD. Ntar lagi. Saya akan persembahkan lagu ini khusus untuk Ibu Nin yang sudah ulang tahun. Dan ini adalah lagu yang selalu menjadi favoritnya Ibu Nin setahu saya. Jadi kita nyanyikan sekarang gitu ya. As a birthday gift. Rindukan, kalau kata ada bahaya. Dan Indra Dauna. Kita kuenya masih ada nggak?